setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Halaman 57 nomor 10. Kita masih berbicara seputar bagaimana kita menyempurnakan atau mendapatkan mahabbatullah. 10 qiyamul laili wal khulwatu ma'allahi fihi. Berdiri di waktu malam, bangun malam, salat malam. Wal khulwah, dan menyepi. Menyepi ma'allahi, bersama Allah, fihi, di waktu malam. Allah Ta'ala tatajafa junubuhum anil madajik yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalilnya sama dengan tadi di atas. Yang diambil tatajafa junubuhum anil madajik, berarti qiyamul lail. Malam jarang tidur. Dia berdiri beribadah kepada Allah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Menyembah Allah dengan rasa takut yang luar biasa, keinginan yang luar biasa kepada rahmat Allah, surga Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Adakah orang huwa dia qanitun, tunduk, maksudnya hatinya itu betul-betul merasakan taat yang luar biasa kepada Allah. Ana al-layli, pada waktu-waktu malam, sebagian waktu-waktu malam atau sepanjang malam. Sajidan, dengan sujud. Wa qa'iman, dan berdiri. Berdiri dengan tunduk, sujud dengan tunduk. Isinya yahdarul akhirah, takut dia dengan masalah akhirah. Bagaimana nanti kalau saya mati, masuk di kuburan, bagaimana bangkit di kuburan. Itu pikirannya seperti itu. Dalam keadaan beribadah, bangun malam itu konsentrasinya itu yahdarul akhirah, takut dengan urusan akhirat, saya sudah siap apa belum. Wa yarju rahmat rabbih, dan berharap rahmatnya Tuhan, rahmatnya Allah. Ingin dibelas kasihi oleh Allah, ya arhamar rahimin, irhamna, misalkan. Ingin dirahmati oleh Allah, rahmatilah saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, binaan saya, warja rahmat. Kul, katakan Muhammad, hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang ya'lamun, yang mengerti sehingga bisa berbuat seperti itu karena ilmu, karena ngerti, paham, walladziina, dan orang-orang la ya'lamun, yang tidak tahu, dia tidak mengerti sehingga kehidupan malamnya tidak seperti itu, tidak seperti di kalimat sebelumnya, tidur, enggak pernah takut dengan akhirat, enggak pernah istilahnya malam itu berharap rahmat Allah, duduk nangis ingin surga, enggak pernah. Itu namanya layak lamun. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun. Sama enggak Muhammad yang ngerti kayak begitu dengan yang enggak ngerti? Enggak sama. Ingatlah, ketahuilah, innamaya tadzakkaru ulul albab. yang bisa mengambil peringatan seperti ini contohnya. Diambil sebagai peringatan, wah saya ini belum ya, kapan saya bisa ya. Terus usaha, itu adalah ulul albab. Orang-orang yang punya akal. Ada ini menunjukkan sifatnya orang yang cinta Allah. Qala ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ada mereka iku qalilan sedikit minal laili dari waktu malam. Ma apa-apa yahja'un yang tidur mereka. Tidurnya itu sedikit waktu malam itu orang iman. Qiyamul lail. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, mereka yastaghfirun. Mohon ampun kepada Allah. Sujud yang lama sebagaimana Rasulullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli sambil sujud, ya Allah ampuni saya ya Allah. Itulah pekerjaannya orang iman kalau waktu sahur. Alhamdulillah ada acara makan sahur sehingga bisa bangun. Kalau ini bicara waktunya bukan makan sahurnya. Artinya keseharian orang iman. Keseharian orang iman itu di sepertiga malam yang akhir itu seperti itu. Yastaghfirun. Mohon ampun kepada Allah. Ampuni kami ya Allah. Surah Adz-Dzariyat. Anil Mughira ibn Syu'bah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salat siapa Nabi hattan tafakhat sehingga bengkak apa qadamahu. Dua telapak kaki Nabi, dua kakinya Nabi. Fakilah maka dikatakan lahu pada Nabi, atakallafu hana waqad ghafarallahu laka ma taqadama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Adakah memaksa, ngoyo cara Jawa, ngoyo engkau Nabi hadza pada semisal ini, pada ini, padahal waqad ghafarallahu laka, sungguh telah mengampuni siapa Allah kepadamu ma taqadama min dhanbik, pada apa-apa yang telah lewat. Apa min zambika dari dosa engkau ya Nabi. Wa ma dan apa-apa ta'akhara yang akhir apa ma. Dosa yang awal yang akhir kan sudah diampuni Nabi. Kenapa kok menyiksa diri, memberatkan diri seperti ini. Faqala bersabda Nabi, afala aku nu'ab dan syakura. Adakah tidak ada aku itu hamba yang bersyukur. Justru karena diampuni dosa-dosa saya itu, saya yang banyak dosa ini, saya bersyukur sama Allah. Syukurnya dengan ibadah seperti ini. Lama sampai bengkak. Jadi bengkaknya kaki itu bukan karena asam urat makan makanan sembarangan. Atau bisa dibilang ini asam uratnya karena berdiri lama itu. Bengkaknya. Subhanallah. Hadis seperti ini sering kita nasihatkan. Namun kita belum diakui saja, nggak usah ngacung, kita belum lama. Umpama bisa lama itu Ramadan insya Allah 10 yang akhir ya. Nah itu jadi pelajaran nanti bagi kita. Setiap harinya orang iman begitu, makanya termasuk sholat hifdz itu kita terangkan dalam teks itu, maksudnya kita tidak membiasakan anak-anak tahfidz Quran hanya berdiri lama di waktu malam Jumat tok. Itu salah satu hikmahnya. Kita ajak mereka setiap malam. Kita latih mereka supaya menetapi sunnah Nabi. Itu salah satu hikmahnya. Baca Quran yang lama, sholat yang lama, sujud yang lama. Sebagai bukti bahwa kita bersyukur. An-Nabi Rarah, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bersabda siapa Nabi? Sam'atun yudhilluhumullah yawmal adillah yawmal kiamati fi dhillih. Tujuh golongan menaungi pada mereka siapa Allah pada hari kiamat di dalam naungan Allah. Yawmal adillah illa dhilluh. Pada harinya tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di suari kiamat. Naungan khusus dalam hadis lain di bawah arsy Allah. Satu imamun adil. Imam yang adil. Berat saudara. Khalifah Umar yang segitu adilnya itu masih merasa enggak adil. Benar coba. Biasanya orang kalau merasa adil itu justru enggak adil. Berat adil itu. Nah, jadi imam itu luar biasa kefadilannya kalau berhasil adil betul. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang kita ambil ini. Wa rajulun dzakarallah fi khala'in fafadat 'aina. Ini yang kita ambil. Namanya al-khulwah ma'allah. Menyepi bersama Allah. Laki-laki yang ingat kepada Allah, zakarallah, ingat dia kepada Allah, fi khala'in di waktu sepi, khulwah, menyendiri, mencari tempat yang konsentrasi. Fafadat 'aina, maka mengalir deras apa dua matanya. Nah, ini saudara yang dikatakan al-khulwah ma'allah, terutama malam. Nah, kalau enggak bisa malam ya dicoba kita melatih menyendiri. Tutup kamar, kunci, menyendiri bersama, nangis bersama Allah. Nangis bersama Allah, menyesali perbuatan, ingin surganya Allah. Kalau perlu berteriak kepada Allah, tapi rada ditutupi. Apa mana ben gak diparani karo tonggo, apa-apa. Nabi Zakaria itu dalam riwayatnya, kalau nangis itu sampai nangis dengan Allah tuh, oh, sampai ibunya dalam riwayat dikatakan, eh Zakaria nek gak meneng tak sumpel pakai apa namanya gombal lagi kamu. Nah, yang bulan kemarin saya ceritakan ada anak kecil itu, ini lama belum masih berapa puluh tahun yang lalu, ceritakan anaknya yang paling kecil yang belum bisa apa-apa itu kalau omong saomong itu duduk saat duduk itu nangis, menyuarakan orang nangis, oh gitu. Padahal dia belum bisa apa-apa. Anak kecil itu kan akan bergerak melakukan sesuatu yang sering dia lihat kan gitu. Orang terus penasaran lah, apa terjadi gini kok? Harus melaku, harus lungguh. Ternyata saudara di kamar itu bapaknya itu orang soleh itu begitu itu. Terus kalau sudah sampai seperti itu. Makanya anak kecil itu lihat kalau dia keluar ngerjain apa, itulah yang sering dia lihat. OT-OT berarti di rumah bapaknya sering OT-OT. Ada anaknya orang kontrak dulu itu. Tahu-tahu di luar itu buka baju, dilepas semuanya. Terus ngomong sumuk-sumuk gitu. Sumuk-sumuk ini. Ini Ramadan ya, ini teruskan. Ternyata dia begitu. Karena satu kamar, kamarnya kecil, bapaknya dengan ibunya. Jadi terus ngomong, dia konangan anaknya, terus ngomong sumuk. Bang, sumuk aku. Ditiru sama anaknya. Kalau keluar sumuk itu copot tiga berkelambin. Makanya anak itu tergantung orang tuanya. Kita ambil tadi kisahnya ulama-ulama zaman dulu itu, ya sampai seperti itu. Namanya al-khulwah ma'allah, menyepi bersama Allah. An Jabir radhiyallahu anhu qala, itu yang kita ambil lainnya di insya Allah sudah pernah kita mengulangkan. Radhiyallahu anhu qala Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kasurat yang banyak apa salatuhu salatnya dia bilaili di waktu malam, hasuna maka bagus, ganteng, berwibawa apa wajuh wajahnya binahari di waktu siang. Hebat orang yang banyak salat malam itu wajahnya itu hasan, ganteng di waktu siang, karomah wajahnya itu ada. Tapi nek awan kok kumus-kumus orang ngelihat kok rapatnya seneng gitu, itu tengeri berarti akeh turu gitu. Kalau ada sinarnya, ada auranya itu lain orang yang banyak sholat malam ini. Wakilah dikatakan lil Hasan, pada Hasan rahimahullah, Hasan al-Basri tabi'in, ma balul mutahajjirin min ahsanin nasi wujuhan, apakah tingkahnya orang-orang yang tahajud, ahli tahajud, sholat malam, min ahsanin nasi termasuk paling baiknya manusia apanya? Wujuhan, wajah-wajahnya. Kenapa kok orang yang sering sholat malam kok ganteng-ganteng, wibawa-wibawa, auranya kok lain? Lalu kalau menjawab siapa Hasan Al-Basri, li'annahum khalau birrahman, karena mereka itu menyepi birrahman, dengan Allah yang Maha Pengasih. Lainnya sama tidur, dia berdua dengan Allah, menyepi dengan Allah. Fa'albasahum min nurihi nuran, maka memakaikan siapa Allah pada mereka. Memakaikan itu memberilah, nyandangi siapa Allah pada mereka, min nurihi, dari nurnya Allah, nuran, pada cahaya. Maksudnya nuran min nurihi, Allah menyandangi dia, menghiasi dia dengan cahaya, sebagian kecil dari cahayanya Allah. Kalau pasti semuanya yang itu apa negara ini, kesababan, kesababan nurnya Allah. Bahasa Indonesia nya apa kesababan? Kesababan, ya kenaan gitu. Apa? Ayo usul kesababan ini. Ya kecipratan dong, kecipratan kakean, kecipratan ini kena imbasnya, debunya nurnya Allah. Adalah keutamanya orang yang bisa menyepi dengan Allah. Nah, berarti yang kita perjuangkan itu saudara, konsentrasi dan kehusuan, bukan hanya jumlah sholatnya, kehusuannya itu loh. Akhada memegang siapa Al-Fudail Ibnu Iyad, ini ulama yang sangat dikenal zamanmu, zaman Imam Ahmad. Biadil Husain, dengan tangannya Husain bin Ziyad. Maka dan berkata siapa Fudail? Ya Husain. Ya Husainu, yang benar. Hey Husain. Yang jilullah kulla lailatin. Turun siapa Allah setiap malam. Ila samai dunia, ke langit dunia. Fayaqulu, maka berfirman siapa Ar-Rabbu, Allah. Kadzaba, dusta, man orang. Siapa man orang idda'a, yang mengaku dia mahabbati, cinta kepadaku Allah. Fa'idha jannahu, maka ketika menengahkan, atau makna terangan aja, masuk pada dia. Apa al-lailu, malam, dia tertimpa malam. Masuk pada dia apa al-lailu, malam, nama anni, maka tidur dia anni dariku Allah. Dusta orang yang bilang cinta kepada saya, kalau sudah malam dia tidur enggak pernah merhatikan saya, padahal saya datang. Masuk akal enggak? Orang didatangi kekasih ditinggal turu. Enggak masuk akal. Dunia aja enggak masuk akal. Masa orang, ada enggak orang yang sangat dicintai datang terus enggak dikatekno ditinggal turu. Enggak diperhatikan ditinggal tidur, enggak mungkin. Allah, dusta kamu kalau kamu bilang cinta saya, malam banyak tidur. Tidur muka, akeh. Alaysa kullu habibin yuhibbu khulwata habibih? Bukankah, adakah tidak, kullu habibin, setiap kekasih, yuhibbu, senang, khulwata habibih, menyepi dengan kekasihnya? Bukankah kekasih itu seneng berduaan, nyepi berduaan dengan kekasihnya, kan gitu toh mestinya. Nah, ini sudah ada kesempatan nyepi dengan kekasih malah nggak mau. Nah, ini berarti cintanya ini palsu, ini cintanya palsu ini. Itu nasihatnya Fudail bin Iyad kepada Husain bin Ziyad. Ha anada, kata Allah. Ha anada, itu ananya kurang alif, ana terus za. Ha wahai ana aku za ini, inilah aku, muttali'un, ngetok, apa ngetok ini, memperlihatkan diri ala ahibba'i, yang benar kan? Ahibba'i, ada tasdid haknya kasrah, atas kekasih-kekasihku. Ila jannahum, ketika masuk pada mereka menengahi gelap, apa al-lailu malam, apa al-lailu malam, inilah aku, aku menampakkan diri kepada kekasih-kekasihku kalau sudah malam. Kekasihnya malah tidur banyak. Radan ukirru a'yunahum fi jannati. Ukirru, besok ukirru akan menetapkan aku, menetapkan maksudnya menyenangkan, a'yunahum pada mata-mata mereka, fi jannati, di dalam surgaku. Sekarang mata mereka berat, bangun malam itu wapet berjuang, sampai nek guyonan, nek ngantuk ganjelen, ganjel biting, opo iso, saking beratnya. Sekarang kamu berat mempertahankan mata, tapi besok saya senangkan mata kamu di surga saya. Yang berikutnya 11, coba dipraktekkan saudara. Jadi kualitas bangun malam itu bukan hanya sekedar bangun, bukan hanya sekedar sholat, tapi di situ ada khulwah namanya, menyepi bersama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Kalau perlu lampu kalau terlalu terang kurang husuk matikan, malah ganggu. Ya pokoknya gimana lah usahanya supaya merasa dekat, menyepi dengan Allah, supaya cintanya itu pol kepada Allah. 11, hubbur rasul wa tiba'u sunnatih, mencintai Nabi Rasul dan mengikuti sunnahnya. Ini bagian dari apa namanya, supaya kita mendapatkan cinta Allah, supaya kita cinta Allah, ikut sunnahnya Nabi. Allah Ta'ala, kul ingkutum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah ya, ini depan ya. Kalau kalian cinta Allah, ikuti saya, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah membalas cinta kamu. Kalau kamu cinta Allah, makna mafhumnya ini, cintailah saya karena saya ini kekasihnya Allah. Ikuti pekerjaan saya, ikuti sunnah saya. Yaqul, berkata siapa Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Hadil ayah, ini ayat Al-Karimah yang mulia. Iku hakimatun, menghakimi, menghukumi, menghakimi. Ala kulli man, atas setiap orang, idda'a, yang mengaku dia, mahabbatallah, cinta Allah. Ayat ini penentu ini. Penentu menghakimi orang yang mengaku cinta Allah. Bagaimana? Walaisa sedangkan dia, walaisa dan tidak ada, huwa dia, ala tariqatil muhammadiyah, atas jalan Nabi Muhammad, sunnah maksudnya, tariqatul Muhammadiyah itu sunnah Nabi. Tapi kesehariannya ternyata dia enggak mengikuti sunnah Nabi, mengaku cinta Allah. Faino, maka sunnya dia iku kadzibun, dusta. Fi dakwahu, di dalam pengakuannya dia. Berarti dakwahannya dia, pengakuannya dia itu dusta, tidak ada buktinya. Fi nafsil amri, di dalam dirinya perkara, maksudnya dalam masalah itu, bahasa kita dalam masalah itu, masalah cinta Allah itu, tapi dusta dia. Hatta yattabi'a, sehingga mengikuti dia asy-syar'al muhammadiyah, muhammadi pada syariat Nabi Muhammad, wad-dinan nabawiyah, dan agama Nabi Muhammad. Fi jami'i aqwalihi, di dalam seluruh ucapan-ucapan dia, wa ahwalihi, dan tingkah-tingkah kelakuan-kelakuan dia. Ucapannya, perbuatannya disesuaikan dengan sunnah, baru itu namanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. An Abdillah bin Hisamin qala Abdillah kunna ada kami iku ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sedangkan Nabi iku akhidun biyadi Umar. Memegang tangan Umar Ibnil Khattab. Kalau dipisah dikasih alif depannya. Maka berkata lahu pada Nabi siapa Umar ya Rasulullah. Ya. Jadi pemimpin megang tangannya itu menunjukkan dekat. Yang dipegang itu juga merasa, oh Nabi ini pemimpin saya ini dekat dengan saya, senang sama saya. Gerakan orang itu ini sunnah Nabi lah sudah. Kalau sama jadi pemimpin itu yang dekat sama ru'yah. Pegang tangannya, dilus-lus pundaknya, atau apalah gerakan yang menunjukkan kita perhatian. Hah? Silakan. Faqala lahu Umar, Umar tersentuh, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai. Niscaya engkau iku lebih dicintai ilayya kepadaku min kulli syai. Daripada segala sesuatu. Pokoknya cinta saya pol kepadamu Nabi. Illa min nafsi. Kecuali dari diri saya. Tapi ya kalah sama. Saya mencintai diri saya. Di atasnya itu Nabi. Kalau bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laha tidak. Tidak. Jangan. Jangan. Tidak. Tidak boleh. Walladhi bid nafsi biadih. Demi dat nafsi diriku. Dia dihidi tangan dah. Hatta aku nak sehingga ada aku Nabi. Iku ahabba lebih dicintai ilaika kepada engkau Umar. Min nafsika daripada diri kamu. Yang benar Mar. Sampai cintamu kepadaku di atas diri. Cinta diri kamu sendiri. Faqala berkata lahu pada Nabi siapa Umar. Fa innahul an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Fa'inahu maksudnya kelakuan al-an sekarang. Wallah demi Allah. Saya nyatakan. Saya pagri, saya pastikan. La'an tani saya engkau Nabi. Iku ahabdu lebih dicintai ilahi kepadaku. Min nafsi daripada diriku. Itulah Khalifah Umar. Kita juga begitu sudah. Kalau sudah ngerti kebenaran itu jangan gentar. Sudah langsung pastikan. Berani. Apakah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar, sekarang, benar kamu sekarang. Pas. Mantap sekarang, Mar. Ya Umar wahai Umar. Kalau tadi belum mantap, belum pas." Jadi cinta kepada Nabi itu adalah bagian dari cinta kepada Allah. Az-zuhdu fid dunya. Zuhud di dalam dunia. Apa zuhud itu bawahnya? Az-zuhdu fil lughah, zuhud secara bahasa, iku huwa zuhud, iku al-insiraf al-syai. Pergi meninggalkan sesuatu. Ihtikaran karena menganggap remeh lahu pada syai. Watasghiran dan menganggap kecil, mengecilkan. Lisanihi pada kelakuannya saya atau keadaannya saya. Lil istighna anhu karena merasa cukup anhu dari saya, jauh dari saya, merasa cukup bi khairin dengan yang lebih baik minhu daripada saya. Itu namanya zuhud. Zuhud dalam bahasa Arab artinya itu meninggalkan sesuatu karena menganggap sesuatu ini remeh, kecil, gak butuh dengan sesuatu ini. Karena sudah merasa cukup dengan sesuatu yang lebih baik. Ada sepeda motor lawas bolak-balik mogok, terus punya yang baru empuk, wapik pisan. Wes, PN. Nah, iki jenenge zuhud. Dalam bahasa lah. Dalam bahasa, secara bahasa. Meninggalkan ini. Nah, sekarang az-zuhdu fid dunya. Az-zuhdu dalam urusan dunia dia zuhud. Enggak terpengaruh dengan remeh ini. Fadzahid, maka orang yang zuhud iku la yafrahu minad dunya bimaujud. La yafrahu tidak merasa senang. Yafrah itu senang yang kelewat batas. Senang yang luar biasa. Minad dunya dari urusan dunia, bimaujudin sebab ada. Jadi kalau yang ada, yang wujud itu perkara dunia, dia tidak sampai yafrah, tidak sampai meluap-luap senangnya luar biasa, lompat-lompat. Kalau hanya urusan dunia itu, ya senang gitu kok. Kalau orang iman itu bersyukur gitu. Tidak sampai merasa terus takabur, terus merasa segalanya, enggak. Bimaujudin minat dunia, dia tidak yafrah karena wujudnya sesuatu dari dunia. Wala ya'safu dan tidak susah galau. Dia minha dari dunia ala mafqud, atas tidak ada, hilang, tidak ada. Dan tidak terlalu susah galau karena hilangnya atau tidak adanya dunia. Itu prakteknya. Itulah zuhud aslinya. Jadi kalau punya apa-apa, misalkan ya, punya rumah, punya mobil, punya muah, cuman biasa aja. Enggak kok terus penampilannya, terus minta, oh, sombongnya luar biasa, apa namanya, kelihatan. Enggak, biasa-biasa aja, mbah manan tetap. Enggak kelihatan. Itu namanya zuhud. Saya punya teman itu konglomerat perusahaannya di mana-mana. Naik pesawat itu pakai sandal jepit. Memang tidak harus begitu, cuman itu menunjukkan itulah contoh sifat zuhud. Biasa aja gitu. Kemana pakai kayak Nabi itu lah. Pakai himar goncengan biasa dengan Mu'an. Pakai unta koswa yang gak bisa disalik. Yang paling bagus, paling top. Biasa juga, gak menyebabkan lo ditarik oleh orang desa yang noleh guyu, bukan kok numpak mobil api disopo karo kanca noleh ora. Nah, itu enggak zuhud itu. Walaupun mobilnya bagus, jangankan disopo, malah nyopo, dibuka kaca itu, assalamualaikum Mas. Nanti Budi Mas dari mana Mas gitu. Itu namanya zuhud. Tapi kalau punya sesuatu menyebabkan dia itu gemote, apa gemete? Sok besar, itu namanya nggak zuhud. Zuhud itu biasa aja dengan dunia ini. Atau dibalik punya ya biasa. Umpama hilang, umpama nggak punya ya nggak jadi masalah, nggak membuat kok nelongso. Itulah zuhud. Aslinya zuhud itu. Allah Taala, ini firmannya Allah Taala, likailata sawala nafatakum, wala tafrahu bima atakum. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dikaila taksau supaya tidak putus asa kalian. Alama atas apa-apa fadakum yang terlambat, telat apa-apa pada kalian. Kamu enggak dapat, contohnya enggak dapat jarahan kalau orang perang. Wala tafrahu dan tidak senang yang melampaui batas. Nah, makna manggulan cara Jawa biasanya biyen bungah-bungah lacut. Maksudnya senang yang diikuti dengan kelacutan, takabur, sombong dan lain-lain. Lima sebab apa-apa takum yang telah memberi siapa Allah pada kalian. Oh, semua dari Allah, harta dari Allah, keberhasilan dari Allah. Kok malah menyebabkan melanggar maksiat, sombong itu kan enggak benar. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Gambarannya orang sombong dengan hartanya itu sama dengan begini, saudara. Ada mobil bagus, wah, dia di sebelahnya, dipegangi mobilnya, sombong. Wah, ini loh, ngguna-gura ya. Wah, ini sombong, tanya. Padahal bukan miliknya. Titipan tok, Mas. Sama lah tukang parkir loh. Titip mobil, tukang parkir, ya kok sombong gitu lah, ibaratnya gitu. Harta itu dari Allah yang ngasih Allah, itu titipan dari Allah. Bukan menyebabkan kita yafrah melampaui batas yang luar biasa, enggak. Itulah sifatnya orang iman. Kalau sampai yafrah, sampai asa tak sahu ini, yang yafrah ini ya, Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak cinta, tidak senang kepada orang yang sombong. Mukhtal itu sombong, fakhur itu congkak. Congkak itu lebih dekat kepada perbuatan. Kesombongan yang berupa perbuatan. Kalau berkata siapa Sufyan ats-Tsauri, az-zuhdu yang namanya zuhud di dunia, di dalam dunia, zuhud di dunia, dalam urusan dunia, iku kisarul amal. Pendeknya angen-angen. Enggak kakean angen-angen. Punyanya seberapa itu disyukuri. Oh, nanti saya harus apa namanya? Zuhud itu berarti menurut Sufyan ats-Tsauri tidak tamak dengan dunia, tidak tamak. Enggak kebanyakan angen-angen. Orang tamak itu kan angen-angennya sudah punya rumah satu pingin dua, mobil satu pingin dua terus gitu. Angen-angennya nanti saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Gitu. Kalau zuhud pendek. Zuhud itu pendek. Enggak pati akeh angen-angen ini sepoko iso mangan, iso turu, iso ngibadah, nerimo gitu. Namanya zuhud. Gitu. Laisa tidak ada apa zuhud iku bi akril ghalid, dengan makan yang kasar-kasar. Makanan yang enggak enak. Ono sego golek telo sing atos. Alasane zuhud. Orang-orang ngono kuwi. Bukan ya, adanya apa diterima, disyukuri, tapi tidak melampaui batas. Wala lubsil aba, dan bukan pakai aba. Aba itu jenis pakaian yang jelek, yang kasar, yang bukan karena itu. Ini Sufyan ats-Tsauri menyindir golongan yang menamakan dirinya zuhud. Sampai zaman dulu itu ada saudara enggak mau makan makanan biasa. Sampai latihannya itu makan eker-eker di tempat sampah. Ada latihannya begitu. Enggak boleh makan, jadi makan harus makan sisa-sisa yang dibuang. Wah, malahnya. Katanya latihan zuhud. Ada kendaraan jalan kaki. Milih jalan kaki. Itu kata Nabi bukan zuhud, itu ngani ngoyo. Menganiaya diri sendiri orang anak kendaraan. Ya seperti Nabi lah, apa adanya diterima, tapi tidak melampaui batas. Jika itu sesuatu yang gemerlap, tidak melampaui batas. Jika itu sesuatu yang sangat menyedihkan, tidak terlampau sedih. Itu namanya zuhud, hakikinya zuhud di situ. Madarikus salikin bin Nulqayyim. Jadi sama kalau jadi mubalek, jadi pembina, kok dikasih hadiah baju bagus, gak apa-apa dipakai. Wah, ini malah ketok. Kak zuhud aku. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Enggak usah begitu. Dikasih kendaraan bagus pakai aja. Yang penting iso bensini. Nika iso bensini, oh, bensinnya pertama ke. Ya di sekolah yang boleh sing bawahnya lah itu. Minta izin sama yang ngasih. Jadi zuhud itu tidak harus lusuh. Lusuh itu malah enggak boleh. Kecuali kalau memang enggak punya apa-apa. Enggak punya memang harus dia lusuh, enggak punya minyak rambut, enggak punya apa, enggak boleh. Tapi kalau punya oleh Nabi enggak boleh. Man kana lahu sya'run aba falyukrimhu. Siapa yang punya rambut dihormati itu rambut itu, dikasih krim falyukrimhu. Hendaklah dikrimi. Nah. Bukan. Falyukrimhu akrama yukrim, hendaklah memuliakan, maksudnya di rambut yang bagus, cocok di petal-petal ya, diminyaki rambut. Sureni sing apik. Loh, sampai di hadis sudah surenan rambut lah dibahas dalam hadis. Nabi pernah piak tengah, pernah koyo arek nom-nom nunggu. Ada ke kanan, pernah. Kan ada semua dibahas. Nabi itu seneng minyak wangi, Nabi selalu wangi, Nabi rapi, ganteng. Apakah Nabi enggak zuhud? Keliru itu. Makanya zuhud itu ternyata permulaannya itu dari hati. Ya. Memang kadang-kadang ditandai dengan meminimalkan penggunaan. Ya seperti tadi yang saya ceritakan, ada orang kaya ya pokoknya pakai baju yang sudah pantas, bagus, habis itu udah. Nggak harus yang mahal-mahal, turah-turah, tumpuk-tumpuk. Enggak, tidak israf. Nah, zuhud itu membuat orang semakin cinta dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, mensyukuri nikmat Allah, tidak ada kesombongan dan seterusnya. Allah bersabda, berfirman siapa Allah Ta'ala, wala tamuddanna aynaika, dan jangan memanjangkan sungguh engkau Muhammad aynaika pada dua mata kamu, ilama pada apa-apa mata'na yang memberi kesenangan kami Allah, bihi dengan ma, yaitu azwajan beberapa macam, minhum dari mereka, zahratal hayati dunia, semuanya itu hiasan kehidupan dunia, linafsinahum, supaya merusak kami Allahum pada mereka kafir, fihi di dalam ma'amat ta'na. Muhammad, kalau kamu lihat orang kafir, saya kasih kesenangan dunia, hiasan dunia, macam-macam. Rumahnya macam-macam, apanya isinya macam-macam, mobilnya macam-macam, semua macam, banyak macam. Kamu jangan memanjangkan mata kamu. Oh, coba sawang terus. Tidak usah ijo mata kamu itu. Apa maksudnya? Enggak usah terlalu zuhud aja Muhammad. Zuhud aja, terima yang ada. Dinasihatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Justru gemerlapnya mereka itu akan saya rusak mereka. Itu adalah media untuk merusak mereka. Wa rizqu rabbik khairu wa abqa. Rizki Tuhan kamu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau kamu jadi orang iman, dikasih rizki, itu lebih baik bagi kamu, sesedikit apapun yang lebih baik dan lebih kekal. Karena kamu gunakan untuk sedekah, masih bisa dinikmati besok di hadapan Allah. Aisyah taqalat Aisyah, inna sunnya kami, kunna ada kami, ala Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad, ikulanam kusu, nisaya diam kami, syahran satu bulan, ma nastaukilu, tidak menyalakan kami, binarin dengan api, tidak menyalakan api untuk masak, in huwa tidak ada huwa makanan, illa kecuali at-tamru kurma wal ma'u dan air. Jadi Ibu Aisyah mau menunjukkan kesederhanaan, kezuhudan, kesuhudan Rasulullah dan keluarganya. Enggak terlalu mengada-ada. Pernah katanya satu bulan ratau masak blas. Enggak apa yang dimakan ya, kurma sama air itu aja, subhanallah. Coba sampai bayangkan makan kurma sama air. Kurma sama air, ada aja kita enggak doyan. Kadang-kadang kurma sama air, seperti itu kehidupan Nabi. Karena kalau Nabi mau yang mengada-adakan, ngenek-ngenek itu ada. Kalau mau, minta aja sahabatnya. Mau yang enak-enak, yang artinya nerima. Kalau rezekinya itu ya udah diterima itu. Tempe adanya ya tempe, banyak tahu ya tahu, terima, nerima. An Hisham, mana tu? Ibn Urwata Nabi, anna Muawiyata ibn Abi Sufyan. Sunnya Muawiyah waktu itu jadi imam, jadi khalifah. Bahasa mengirim dia ila Aisyah, pada Aisyah radhiyallahu anha, bimiati alfin, dengan 100 ribu. Ini tidak diterangkan apakah dinar, apakah dirham. Yang penting banyak ini jelasin. Dalfin. Fakosamadha, maka membagi siapa Ibu Aisyah pada 100 ribu, hatta sehingga lam tadruk, tidak meninggalkan siapa Ibu Aisyah minha, dari 100 ribu, syai'an pada sesuatu pun. Ini coba, orang zuhud itu kayak tadi itulah, mau hilang, mau habis, mau apa yang penting untuk kebaikan, gak ada susahnya apa-apa, ringan gitu aja. Mau hilang uangnya, mau disodak, entek untuk sedekah. Ini pancen apa namanya, rezekinya orang lain, bukan rezeki saya. Ringan gitu aja. Jadi saya berikan semua. Fakolat, maka berkata siapa Barirah, budaknya, anti sa'imah, engkau sa'imah, berpuasa. Fahalla ibta'ti, maka bo'yao, alangkah baiknya membeli engkau, lana untuk kami, Bidirhamin aja. Satu dirham aja. Lahman pada daging. Bu, jenengan lak poso to, Bu. Bu, ya disisai satu dirham untuk beli daging aja. Sedikit aja. Fakolat berkata siapa? Aisyah tu Ibu Aisyah. Lau anni dakartu lafa'altu. Seandainya ingat aku, seandainya sungguhnya aku dakartu ingat aku, lafa'altu, maka ini saya berbuat aku. Ini loh contohnya orang zuhud ini. Gak ada dengan, oh kita kan dapat 100 ribu, 100 juta, wes bingung nih santri kayak ngendi. Oh sesuatu yang besar. Kira kita sedekah dihitung-hitung bisa, ya itu kerja saulan ya. Kira sing tak nih, disuruh zakat, angel, TKI, lewat SMS. Pertanyaannya gini, apakah uang yang disimpan, yang belum nisab harus digabung dengan tijarah? Bolak-balik, gue mau diterangkan ya bolak-balik. Kayak nyeman-nyeman. Ini belum disimpan nih, belum sampai nisab ini. Yang disimpan ini, kalau orang zuhud nggak kepikiran masalah itu, pokoknya untuk kebaikan itu udah ringan aja. Ini contohnya Ibu Aisyah, contoh praktek zuhud seperti ini. Mana? Ada zukir tuh ya. Lalu anisanya aku zukir tuh diingatkan aku lah faal tuh, makanya saya berbuat aku. Seandainya kamu tadi ngingetin saya bilang begitu ya, saya sisain berhubung enggak ada yang ngingetin ya. Lupa. Oh, hakim bin Mustadrak. Ini saudara kalau kita punya sifat kayak ini luar biasa insyaallah. Namanya semua acara ini lancar. Halaqahnya mikirnya 110 ribu itu enggak kepikir. Enggak ada, sudah ada yang nalangi yang ada sudah ada. Ya. Makanya zuhud itu perlu dibina, diterangkan. Diterangkan. Kalau orang kaya punya zuhud, wah, udah. Enggak akan bingung kita insyaallah. 13 taqwiyatul ukhuwah wal hubbi fillah. Menguatkan persaudaraan. Wal hubbi dan cinta. Billahi, di dalam Allah, dalam urusan Allah. Itu menyebabkan menggiring kita semua kepada cinta Allah, saudara. Bayangannya gini, kita sesama jamaah misalkan, kita senang kepada orang yang cinta dengan Allah, dikuatkan. Senang kepada orang ngaji, senang itu nanti suasananya itu namanya bi'ah. Lingkungan itu mengajak cinta sama Allah. Senang kepada orang yang sholat malam, dibantu, dikasih hadiah, kasih opo, kasih sodakoh, atau senang orang ngaji. Itu nanti suasananya itu membawa, bi'ahnya lingkungan membawa kita itu semakin dekat dengan Allah. Cinta dengan Allah. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Orang-orang iman itu bersaudara, maka perbaikilah antara saudara-saudara kalian. Namanya taqwiyatul ukhuwah, menguatkan persaudaraan. Kalau ada masalah apa-apa, diislahkan, didekatkan, dirukunkan. Qala ta'ala berfirman sama Allah ta'ala, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang iman laki-laki dan orang-orang iman perempuan, ba'duhum sebagian mereka, iku awliya'u ba'din, kekasih-kekasih sebagian. Aulia itu kekasih yang lebih dekat, alamatnya itu kepada menolong. Menolong. Orang yang saling mencintai dan saling menolong. Namanya aulia. Kelihatan orang iman itu. Saling nolong, lihat saudaranya apa sengsara, saudaranya kurang, itu langsung. Nah ini yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. An-Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sunnya seorang laki-laki zara ziarah dia akhon pada saudara maksudnya saudara iman lahu bagi dia fi qaryatin ukhra di desa yang lain di desa lain fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan fa arsada maka menyiapkan siapa Allah Allah, menyiapkan itu maksudnya menyuruh neliti arsadan. Siapa Allah lahu pada dia, ala madrajatihi atas tempat masuknya dia. Madraja itu tempat masuk menuju desa sebelah itu. Allah menyuruh malaikat, seorang malaikat. Dan Allah menyuruh malaikat untuk nyegati dia di tempat masuk menuju desa sebelah itu. Qala falamma ata alaihi, maka ketika datang siapa rajul alaihi atas malaikat. Qala, berkata siapa malaikat, aina turid, berarti malaikat ini nyerupai manusia ini, aina turid, kemana turidu, menghendaki kamu mau kemana. Qala, berkata rajul, uridu akhan li fi hadhil qaryah, menghendaki aku pada saudara li bagiku di desa ini, aku mau mengunjungi saudaraku. Qala, berkata malaikat, halaka, adakah bagi kamu alaihi atas dia min nikmatin, dari nikmat, tarubbuha yang meramut kamu ha pada nikmat, maksudnya berhutang budi yang kamu jaga untuk balas itu. Apakah kamu punya nikmat yang diberikan oleh saudaramu yang kamu harus membalas itu, yang harus kamu ramut, kamu harus balas itu? Apakah ini kunjungan balasan? Gila, karena kunjungan balasan karena kamu diperbaiki. Allah berkata, rajul, lah enggak. Bukan karena itu, bukan karena saudara saya itu nolong saya atau apa, bukan karena itu. Ngasih uang enggak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, selain sesungguhnya aku ahbabtuhu, mencintai aku pada dia, aku cinta sama dia, fillah, dalam urusan Allah azza wa jalla. Saya itu datang mengunjungi dia, datang tok ini saudara, alasannya bilang saya cinta sama dia karena dalam urusan Allah, dia itu orang alim misalkan, dia itu orang tertib, dia itu orang semangat perjuangan, dia itu orang ibadah, ahli ibadah, pokoknya dalam urusan Allah. Qala, berkata malaikat, nah ini maka sungguhnya aku iku Rasulullah, utusan Allah, ilaika, kepada kamu, dengan berfirman utusan Allah, bi annallaha qad ahabbaka, bahwa sesungguhnya Allah iku qad ahabbaka, sungguh mencintai siapa Allah kepadamu, kama ahbabtahu, sebagaimana telah mencintai kamu pada saudara, fihi, di dalam Allah, dalam urusan Allah. Saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kamu bahwa Allah telah mencintai kamu karena kamu mencintai saudaramu yang dalam urusan Allah. Makanya inilah namanya membentuk bi'ah, lingkungan saling dekat, mencintai dengan orang-orang yang tertib dalam urusan Allah, menguatkan persaudaraan antara orang iman. 14, iktsarud du'a war-raghbah ilallah, memperbanyak doa, war-raghbah, dan keinginan yang pol ilallahi, kepada Allah, dalam masalah mahabbah ini maksudnya. Qala ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berfirman siapa Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku mengabulkan pada kalian, aku kabulkan kamu, mintalah kepadaku, aku kabulkan kamu. Mungkin kita kan sekarang masih bilang, sampai kapan bisa enggak ya saya merasakan rasa cinta kepada Allah yang lain daripada sekarang? Bisa. Kalau diminta kepada Allah. Apa contoh doanya? tadi malam sudah dibaca ini. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min du'ai Daud yaqul. Termasuk doanya Nabi Daud, Nabi Daud berdoa. Nabi, perhatikan istimbat salah satunya, Nabi menerangkan doa ini untuk memotivasi kita meniru Nabi Daud. Nabi Daud itu orang yang sukses hidupnya dunia akhirat, pilihan Allah. Apa rahasianya? Karena salah satunya karena berdoa ini. Atau karena oleh Allah diberi ini. Kalau Nabi berdoa kan mesti diberi. Diberi mahabbah kepada Allah. Ini kita minta. Yang kedua, istimat kedua. Ketika Nabi menerangkan seperti ini, berarti masalah cinta kepada Allah. Cinta kepada orang yang mencintai Allah. Cinta kepada sesuatu yang menyebabkan cinta kepada Allah. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang harus diminta kepada Allah agar dikasih. Kalau tidak diminta berarti kita ada yang kurang. Ada yang kurang. Karena Nabi memotivasi untuk berdoa ini. Mudah-mudahan semua sudah hafal. Kalau belum ya nanti dihafalkan. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, saya mohon pada engkau hubbaka, bisa mencintai engkau ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang. Yuhibbuka, yang cinta siapa orang kepada engkau. Mencintai orang yang kau, yang mencintai engkau. Wal amala, dan cinta amal. Alladhi yang yuballiguni, menyampaikan apa amal kepadaku. Hubbaka, cinta kepada engkau. Allahumma ya Allah, ij'al hubbaka, jadikanlah cinta kepadamu. Ahabba, lebih dicintai. Ilayya, kepadaku. Min nafsi, daripada diriku. Wa ahli, dan keluargaku. Wa minal ma'il barid, dan daripada air yang dingin. Ketika berdoa ini, ketika penghayatan, kalau kita tidak bisa menghayati air dingin itu sesuatu yang berharga, ya bayangkan yang lain. Penghayatannya begitu. Kalau kita ngomong wa minal ma'il barid, enteng rasanya. Apa tuh banyu itu biasa aja. Nah kalau gitu bayangkan yang lain. Sesuatu yang sangat berharga bagi kita ketika kita butuhkan. Wa minal ma'il barid, lebih mencintai sesuatu yang sangat saya harapkan. Qala, berkata siapa Abi Darda, wa kana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzakara Daud, ketika menceritakan Nabi Daud, tentang Nabi Daud, yuhadditsu, maka bercerita siapa Nabi, anhu, tentang Nabi Daud. Contohnya qala, bersabda siapa Nabi, karena ada siapa Daud, iku a'badal basyari, paling ahli ibadahnya manusia. Karena oleh Allah sudah diberi rasa cinta kepada Allah dan seterusnya, maka Nabi Daud menjadi manusia yang paling beribadah, paling ahli ibadah kepada Allah. Wahud Tirmidzi. Sampai jam berapa? Pas? Setengah 12 lah. Jam 11 atau setengah 12? Saya belum lihat jadwalnya. Baik. Alhamdulillah. Nanti lebih ringan. Insya Allah khatam tenan. Kalau khatam sore nanti kan malam kita udah. Ngapain di sini? Ya bisa juga di sini ada asrama. Maksudnya malamnya gak begitu malam kan lebih. Lebih baik ya. Insya Allah. Setuju ya. Tayyib. Samaratul mahabbah. Buah-buah rasa cinta pada Allah. Buahnya rasa cinta. Satu, al-qabulu fil ardi. Diterima di bumi. Diterima di bumi. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang amal yang telah beriman mereka, wa 'amilu, dan telah beramal mereka shalihat, pada kebaikan, saya ja'alu, akan menjadikan lahum untuk mereka siapa Allah wuddan dicintai. Jadi dia di bumi itu dicintai banyak orang, diterima oleh banyak orang. Cuman yang menjadi ukuran itu bukan orang maksiat. Dicintai oleh banyak orang, orang ya, maksudnya cinta yang benar gitu, bukan dalam kemaksiatan. Banyak orang senang. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya gini, wa amilus solihat itu kira-kira jenis pengamalan apa yang menyebabkan wuddan. Nah itu ingin tahu hadisnya ini. Amilus solihat secara umum bisa, tapi kalau diterangkan di hadis ada hal-hal jenis pengamalan yang menyebabkan wuddan, nah itu yang kita kejar. Contohnya mahabbatullah, seperti di hadis ini. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Nabi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sunya Allah tabaraka yang maha baraka wa ta'ala dan maha luhur, idza ahabba 'abdan, ketika mencintai siapa Allah 'abdan pada hamba, nada maka memanggil siapa Allah, Jibril pada malaikat Jibril, panggil malaikat Jibril terus dikasih tahu, innallaha qad ahabba fulanan, sesungguhnya Allah qad ahabba, sungguh mencintai siapa Allah fulanan pada si fulan, fa ahibbahu, maka mencintailah kamu Jibril kepada fulan, kamu cintai dia ya, karena Allah sudah cinta sama dia, fa yuhibbuhu, maka mencintai pada fulan siapa Jibril, tuma yunadi, kemudian memanggil, memberi pengumuman siapa Jibril, malaikat Jibril di sana, di langit sana. Innallaha qad ahabba fulanan, sesungguhnya Allah qad ahabba, sungguh telah mencintai siapa Allah fulanan pada si fulan. Fahibbuh, maka mencintailah kalian hu pada si fulan. Seluruh malaikat-malaikat yang di langit itu dibilangi begitu. Allah sudah cinta sama si fulan, kamu cintai ya. Semua, enggak ada boleh ada yang kelewatan ini. Fayuhibbuhu, maka mencintai pada fulan siapa ahlus sama, ahli langit, penduduk langit. Wayudho, dan diletakkan lahu bagi fulan opo al-qabulu, diterima. Di fil ardi, fi ahlil ardi, di penduduk bumi. Begitu juga berikutnya, dengan kehendak Allah, penduduk bumi itu bisa menerima dia, cinta kepada dia, mengorangkan dia. Itu salah satu buahnya cinta Allah, dicintai sehingga dicintai oleh Allah. Allah itu akan mencintai dan akan menambah cintanya ketika kita cinta kepada Allah. Makanya di sini bisa diartikan, itulah buahnya cinta kepada Allah, sehingga Allah mencintai, semua makhluk mencintai dia. Mencintai dia. Ahlil ardi ini khususnya manusia. Tapi bisa juga ahlil ardi, pokoknya yang ada di bumi ini. Makanya gak heran ulama-ulama zaman dulu harimau gak mau makan, gak mau nerekam, kok gak mau makan, gak mau nerekam dia, ular gak mau menggigit dia, karena Allah sudah mencintai hamba ini. Fa'ul Bukhari. Nabi Darin kala bidar, kila dikatakan di Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aita, adakah melihat engkau Nabi ar-rajul, pada laki-laki, ya'malu, beramal dia rajul, al-amala, pada suatu amal, minal khairi, dari kebaikan, yahmaduhu, memuji, wa yahmaduhu, dan memuji pada dia siapa annasu, manusia, alaihi, atas amal. Bagaimana ini kira-kira Nabi? Ada orang beramal kebaikan, dicintai oleh orang lain. Dipuji itu artinya dicintai. Orang semua senang sama dia. karena dia beramal baik itu. Apakah ini termasuk pamer atau termasuk apa ini? Ini intinya artinya rajul ini ya memang karena Allah dia beramal kebaikan bukan cari apa-apa, tapi orang semua senang sama dia, muji dia. Allah bersabda Nabi, tilka ajilu busral mu'min. Demikian itu ajilu busral mu'min, cepatnya kabar gembira atau kegembiraan bagi orang iman. Orang iman berbuat baik, kabar gembiranya itu sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan itu adalah surga. Topnya itu surga. Nah, kalau di dunia kok disenangi orang, dipuji orang, dilem orang, dan bukan niat itu, itu bagian dari serpihan busro. Serpihan busro. Artinya kesimpulannya gak apa-apa, seperti gak apa-apa. Yang penting jangan sombong, jangan merubah niatnya ke depan. Ya hanya bersyukur lidahnya. Namanya orang dipuji, disenangi orang, seneng gak hatinya? Manusiawi, seneng biasa. Tapi tidak menyebabkan dia itu terus lupa, terus takabur. Itu bagian dari serpihan berita gembira untuk dia. Nah, ada masalah. Ini yang juga mengisyaratkan bahwa orang ketika beramal baik, contohnya cinta Allah itu menyebabkan manusia mencintai dia. Yang kedua, al-ibtila'u wal-mihan. Ini perlu pendalaman ini. Cobaan wal-mihan dan cobaan wal-mihan sama. Al-ibtila' cobaan. Ibtila' itu contohnya bala'un. Bala'un itu kayak sakit. Kalau mihan ini lebih umum sifatnya. Kadang-kadang seperti dalam ayat ini. Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri itu akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan akan mencoba kami Allah pada kalian dengan syar, sesuatu yang jelek, yang menyusahkan. Wal khairi dan yang baik, yang menyenangkan. Fitnatan sebagai cobaan. Sebagai cobaan. Kalau orang iman sabar, kalau orang munafik rusak dia. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami Allah kalian akan dikembalikan. Allah Ta'ala, wa lanabluwannakum bisyai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Niscaya sungguh akan mencoba kami Allah pada kalian bisyai dengan sesuatu, yaitu minal khawf, rasa takut. Takut kepada musuh, diancam oleh musuh. Walju' lapar. Onaksin minal amwal kurang harta. Hartanya berkurang. Walangfus dan kurang diri. Dirinya berkurang. Banyak yang meninggal. Atau kesehatannya. Wasamarat dan kurangnya buah-buahan. Siang-siang gak ada buah-buahan. Biasanya ada. Macam poso. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira yang sabar. Ini dua ayat ini menunjukkan Allah pasti memberikan cobaan, pengetesan kepada kita. Ani Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, inna 'idhamil jaza, sesungguhnya besarnya balasan, ma'idhamil bala, bersama besarnya cobaan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, ini mahallus syahid, idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika cinta siapa Allah kuman pada suatu kaum, ibtalahum, maka mencoba siapa Allah pada mereka. Perhatikan saudara, ini yang nafsu kita tidak mau. Bahkan kalau gak ngerti dalil membantah, masa orang cinta kok malah disengsara no koyong ini gimana. Sampai ada suara gini, masya Allah, aku dati mubalik, kemudian kau mau deblek, kayak aku. Ya, ini apa coi? Sama dengan, gak ridho berarti. Itu ini yang perlu kita koreksi. Jadi kalau kita dapatkan cobaan, itu kalau kita sudah lurus, sudah benar, jadi mubalik yang berjuang tenanan. Berjuang tenanan, kok sih coba, insya Allah. Itu nikmati saudara, semakin besarkan cinta kita kepada Allah, dekatnya kita dengan Allah. Ya Allah, saya, ya Allah, saya hamba, saya sudah berjuang terus mendekat. Saya yakin ini rasa cintamu, ya Allah. Tinggal nunggu sebentar lagi pertolongannya. Gitu. Nunggu hasilnya, karena setiap idomil jaza, ma'ai idomil bala. Itu sudah diawali begitu. Artinya kita disuruh jangan putus asa, jangan ngikuti nafsu. Kalau dapatkan cobaan, tunjukkan bahwa itu kamu dicintai oleh Allah dan kamu cinta kepada Allah. Tinggal nunggu, jazaknya. Semakin berat jazaknya, semakin besar juga. Makanya ketika Nabi Ayub diambil hartanya oleh Allah, gimana bilangnya? Dihilangkan semua oleh Allah. Apa bilangnya? Innalillah apa alhamdulillah? Nah, itulah level yang kita belum nyampe. Ya ini salah satu penghayatannya dalil. Sudah ada isyarat dari Nabi. Cintanya kepada Allah itu luar biasa, saudara. Dan yakin cobaan ini bukan Allah nganiaya, yang enggak. Makanya terus disyukuri. Alhamdulillah alladzi akhadha. Segala puji bagimu ya Allah. Kau yang maha terpuji ya Allah. Yang agung mahfal. Dengan apa yang kau ambil ini darimu ya Allah. Saya enggak, memang enggak punya apa-apa saya ini. Enggak punya kemampuan apa-apa. Kau ambil ya udah, saya terima. Alhamdulillah. Kalau kita kan alhamdulillah kan nunggu nikmat dikasih. Kan gitu. Nikmat banyak baru alhamdulillah. Enggak. Nabi Ayub bisa merasakan nikmat ketika dicoba. Kalau mau ditanya apa jawabannya, ini salah satunya. Cintanya kepada, yakin bahwa Allah mencintai dia. Mencintainya. Baik. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan cobaan Allah, falahu maka bagi dia ar-ridha keridhaan. Man sakhita, barang siapa yang marah, falahu maka bagi dia as-sakhat, marahnya Allah. Tadi yang ngomong begitu itu marah enggak sama Allah ya? Masya Allah, latif. Oh, balik mulai tampur pangkat deblek. Itu lah diteruskan. Iya, itu jani Gusti Allah. Kan mana bahasnya? Nek diteruskan. Berarti itu marah itu. Enggak ridho dengan cobaan Allah. Insya Allah enggak ada yang begitu ya. Insya Allah. Kalau ada begitu ya segera istighfar itu. Mumpung bulan Ramadan. Rotim ini. Ini contoh bala'u Nabiyina Muhammadin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cobaan Nabi ini contohnya, salah satu contoh. An Urwata ibni Zubairin. Qala Urwah. Qala Urwah, berkata siapa Urwah? Ambil dibenarkan harkatnya saudara. Urwata ibni Zubair. Qala, berkata Urwah, sa'altu ibnu Umar ibnu Amr ibnu al-As. Saya bertanya kepada ibnu Amr ibnu al-As. Akhbirni, menghabarilah kamu padaku bi asad bi syai'in, dengan paling beratnya sesuatu, sona'ahu yang berbuat pada sesuatu, memperlakukan siapa al-musyrikuna, orang-orang musyrik, bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba yang paling berat kira-kira yang di perlakuannya orang musyrik kepada Nabi itu apa? Oleh berkata siapa ibnu Amr bin As, bainan nabiyyu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat siapa Nabi, fi hijril Ka'bah, di hijirnya Ka'bah, hijir Ismail. Ketika itu akbala, menghadap siapa? Uqbah ibnu Abi Mu'aib. Fawada'a, maka meletakkan dia taubahu pada kainnya, pakaiannya maksud kainnya dia, fiunukihi, di leher Nabi. Fakhonakahu, maka menjirat. Hah? Nah itu angel dong. Hah? Mencekelak tangan. Menjirat ini. Hah? Menjerat itu lah. Ya, menjerat ya. Ya wes, menjerat ini. Menjerat atau mencekik gitu. Siapa Uqbah pada Nabi khonkon sadidan dengan siretan siretan sekian sadidan yang sangat pakai kain itu tadi siret dari ini berarti Arab mata ini tenan nih dibunuh benar ini. Fa'akbala maka menghadap datang siapa Abu Bakrin hatta akhada sehingga memegang siapa Abu Bakar bimangkibihi dengan pundaknya Uqbah wadafa'ahu dan mendorong siapa Abu Bakar hu pada Uqbah anin Nabi jauh dari Nabi SAW dijongkrok nih sama Abu Bakar Uqbah ini. Qala berkata siapa Abu Bakar ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah baca ayat Abu Bakar sambil negur tapi baca ayat apakah kalian akan membunuh laki-laki yang berkata Rabbi Allah Tuhanku adalah Allah orang Quraisy itu kenal dengan Allah orang Quraisy itu juga memuliakan Allah cuman berbuat syirik gitu makanya diingatkan orang ngomong pengirani Gusti Allah kok arep mbok pateni iki piye kok memantikan ini contoh Rasulullah orang yang sangat dikasihi oleh Allah topnya umat topnya waladi Adam dapatkan cobaan seperti itu kan kalau kita mikir masa Rasulullah dicintai oleh Nabi kok sampai hampir terbunuh dicintai oleh Allah kok sampai hampir terbunuh karena cara akal itu gak mungkin orang dicintai kok sampai kecelakaan, hampir celaka seperti itu. Itu pemikiran namanya pemikiran nafsu. Jadi kalau kita mendapatkan beratnya cobaan, jangan bilang begitu. Justru, berarti cintanya Allah kepada saya lebih besar daripada yang lain. Jangan noleh ke, ya Allah itu orang biasa, bahkan banyak pelanggaran kok gak dicoba-coba. Saya ini yang tertib kok malah dicoba kayak begini, pingin ngafal ke Quran malah tabrakan misalnya. Insya Allah enggak, Allah paling selamat. Ini umpama. Oh yang lain malah digasan gue yang malah gak nabrak-nabrak misalnya. Jangan begitu, justru pada saat kita ketemu cobaan, besarkan husnudzan kita. Wah ini cintamu ya Allah kepada saya, berarti pertolongannya akan lebih banyak. Lebih banyak. An Abdillah radhiyallahu anhu qala Abdillah bainan nabi ketika nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun sujud wa haulahu dan di sekitar nabi nasun ada manusia min quraisyin dari orang Quraisy ja'a datang siapa Uqbah bin Abi Mu'ayn bisala jazuri dengan membawa isi perutnya unta rapiannya ya sak telek-teleke semua. Faqadafahu maka membuang dia pada salah jazur itu ala zahri Nabi di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sujud itu dibleki kotorannya unta itu, perutnya unta isinya ini. Falam yarfa maka tidak bisa mengangkat siapa Nabi, kok tahu pada kepalanya Nabi. Udah gak bisa ngangkat. Hajaat maka datang siapa Fatimah alaihissalam. Fakhadzatuhu maka mengambil siapa Fatimahu pada isi perut unta tadi. Min dhahri dari punggungnya Nabi. Wada'at dan berdoa siapa Fatimah. Alaman berat atas orang sona'a yang berbuat siapa orang. Langsung Fatimah di situ apa namanya pidato atau doa-doa yang ngamuk lah istilahnya sambil mendoakan berat bagi yang berbuat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, alaika atas engkau al-mala'a para pembesar min Quraisy. Silakan ya Allah, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Aba Jahlin bin Hisam, Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Mubayyah bin Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf. Su'bah itu asyad, perawi Su'bah ragu apakah Umayyah apakah Ubay. Nabi terus berdoa laknat untuk pembesar-pembesar itu yang ketawa-ketawa di sekitarnya itu. Para itu maka melihat aku Abdillah pada mereka yang didoai laknat oleh Nabi itu kutilu dibunuh mereka Yaumul Badrin pada harinya perang Badar. Fa'ulku maka dibuang mereka fi bi'rin di lubang sumur. Lubang buaya, lubang sumur. Wa'ira Umayyah selain Umayyah bin Khalaf. Atau Ubay bin Khalaf. Soalnya takut ta'at awsaluhu. Putus-putus apa awsaluhu beberapa ruas-ruasnya. Mau diangkat itu putus-putus jadi enggak bisa, enggak ditinggal gitu ya. Falam yul qabil ba'di maka tidak dijatuhkan dia ke dalam sumur. Ini contoh pertolongan, saudara. Di beberapa tempat itu kalau orang jamaah disakiti, dihina, dianiaya terus sabar gitu. Belum kunut aja itu sudah datang ini pertolongan Allah. Apalagi kunut. Tapi memang harus ridho. Terima ini cobaan karena saya menetapi kebenaran. Nanti pertolongannya datang. Jadi jangan disikapi cobaan Allah itu sebagai siksa. Sebagai siksa dari Allah. Itu kan sifatnya orang munafik gitu. Allah dapatkan cobaan berat. Ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Fitnah dari manusia itu seakan-akan seperti siksanya Allah. Bukan. Itu cintanya Allah. Bala'u nabiyina Ayyub. Cobaan nabi kita yaitu Ayyub alaihi salam. Wa Ayyubu iznada wa Ayyuba iznada rabbahu. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan pada Ayyub. Iznada ketika memanggil siapa Ayyub rabbahu pada Tuhannya. Isinya panggilan. Anni massaniyad durru. Sesungguhnya aku menimpa kepadaku apa adru kesusahan, kemelaratan. Wa anta arhamur rahimin. Engkau Allah paling sayangnya orang-orang yang sayang. Coba kita melihat ini. Saking ridhonya, saking husnudonnya, saking terimanya Nabi Ayyub itu. Gak ada kalimat minta sembuh di sini. Hanya bilang, ya Allah saya hambamu yang tertimpa kesusahan, ya Allah engkau yang paling sayangnya. Allah sudah tahu. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka menerima kami Allah pada Ayyub. Fakashafna maka menghilangkan kami. Ma pada apa-apa bihi bersama Ayyub rupanya min dur. Dari kemelaratan. Wa atainahu ahlahu. Kami berikan kepada dia keluarga dia. Saya kembalikan keluarganya. Wa mislahum dan semisal mereka keluarga. Double mah. Ma'ahum bersama mereka keluarga yang awal. Rahmatan min indina. Karena rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin. Dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah. Itu peringatan bagi kita semua. Yudhkaru diceritakan. Yadhkuru menceritakan siapa Allah Ta'ala. An Ayyub alaihi salam. Kepada tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Yaitu. Ma apa-apa karena ada pama iku asobahu menimpa apama hu pada Ayyub minal bala dari cobaan yaitu fi malihi di dalam hartanya wa waladihi dan anaknya wa jasadihi dan jasadnya. Hartanya dibakar oleh iblis, sebagian riwayat begitu, anaknya dibunuh oleh iblis, jasadnya ditiup oleh iblis sehingga terkena sakit. Wadalika dan demikian itu annahu sesungguhnya kelakuan karena ada lahu bagi Ayyub minad dawabi dari kendaraan, hewan kendaraan, wal anami dan binatang ternak, wal harfi dan tanaman, opo syai'un katsir, sesuatu yang sangat banyak jumlahnya, konglomerat artinya. Wa auladun dan beberapa anak, kafiratun yang banyak. Wa manazilu dan beberapa pangkat, mardiyatun yang disenangi. Itu pangkatnya tinggi. Fabtulia maka dicoba siapa Ayyub. Bidalika dalam demikian itu kulihi kesemuanya dalik. Coba hartanya hilangkan, pangkatnya hilangkan, semua dihilangkan. Wa dahabadan pergi an akhirihi. Fabtulia fi kulli wa dhahaba an akhirihi dan pergi apa kullu dhalik kullihi an akhirihi dari akhirnya kullu dhalik. maksudnya sampai entek resik gitu, sampai habis betul. Sumabtulia, hartanya habis, hewannya habis, sementara resik, baru sumabtulia bijasadi. Kemudian dicoba siapa Ayub? Bijasadi, dalam jasadnya dia. Yukalu dikatakan, ada yang mengatakan cobaannya itu biljuzam, lepra. Disairi badannya, di seluruh badannya Nabi Ayub. Kalau riwayat lain itu gatal, gatal, ya sejenis lepranya. Kolamnya beko dan tidak sisa minhu dari Ayub, opo salimun, anggota yang selamat, yang sehat. Kena penyakit itu semua, tidak ada tersisa. Siwa kolbihi walisani, selain hatinya enggak kena penyakit itu, walisani dan lisannya, mulutnya, lisannya. Yadzkuru bihimallah, ini bukti cinta saudara. Yadzkuru, ingat, zikir. Siapa Nabi Ayub? Bihima, menggunakan keduanya, hati, ingat kalau ada. Lisan bergerak menyebut Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta afahu sopo al-jalisu, sehingga menyelamatkan pada Ayub sopo al-jalisu, teman dekatnya Ayub. Suatu saat dia karena enggak bisa bergerak, diselamatkan oleh teman-temannya, oleh teman dekatnya, yaitu afrada fi nahyatin minal balad, mengungsikan, menyendirikan siapa teman, menyendirikan Nabi Ayub itu fi nahyatin minal balad, di pinggiran dari negara itu, karena sudah dibenci oleh orang banyak, dikucilkan orang banyak, diselamatkan sama teman dekatnya, disingkrihno, diasingkan. Walamnya beko dan tidak sisa minan nasi dari manusia, siapa hadun, seseorang yahnu, yang kasihan, yang belas kasih alihi atas Ayub, siwa zaujatihi, selain istrinya Ayub. Semua orang gak ada yang kasihan udah, bahkan melaknati. Yang banyak itu mengatakan Ayub ini sakitnya lama, kakan dosa ini, makan maksiat ini. Kaum-kaumnya semua begitu. Subhanallah. Kecuali istrinya tok, tinggal istri setia satu. Karena ada siapa istri ikut takumu, meramut, berdiri siapa istri meramut, istri diambrihi dengan perkaranya, urusannya Nabi Ayub. Sampai menjual, apa itu? Rambutnya ini dipotong, sanggulnya dipotong, dijual untuk beli makanan. Ditutup rambutnya, tahu-tahu kelihatan udah pendek, udah gundul karena jual rambut itu. Terus akhirnya Nabi Ayub bersumpah akan memukul 100 kali cambuk. Tapi oleh Allah disederhanakan, sudah ngambil 100 lidi, karena ini wanita yang sangat baik, cuman dikepuknya pisan tok, pus, sudah selesai. Itu kisahnya luar biasa, bahwa Nabi Ayub itu sabar, dan itu termasuk bukti kasihnya Allah kepada hamba. Anas ibn Malikin, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala bersabda, siapa Nabi? Inna Nabi Allah Ayub, sesungguhnya Nabinya Allah yaitu Ayub, lah bisa bihi, tetap, menetap bihi dengan Ayub, apa bala'uhu, cobaannya Ayub, sakit itu, sama niyata asrata sana, 18 tahun, subhanallah, sabarnya Paul 18 tahun, husnul khotimah, terakhir, penutupan yang baik, baiknya penutupan. Jadi orang cinta Allah itu, atau dicintai oleh Allah itu, dijamin husnul khotimah. Anasin kala Anas, Allah bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza arada, ketika menghendaki siapa Allah miabdin dengan seorang hamba khairan, pada baik, ista'malahu, maka membuat beramal siapa Allah pada dia, pada kebaikan itu. Fakila, maka dikatakan, ditanyakan, kaifa, bagaimana yasta'miluhu, membuat beramal siapa Allah pada hamba ya Rasulullah, apa maksudnya, bagaimana prakteknya. Allah bersabda Nabi, yuwaffiquhu, menolong siapa Allah pada hamba itu, li'amalin salihin, pada amal yang baik. Dikasih kemampuan bisa beramal yang baik, qoblal maut, sebelum kematian, sampai mendekati kematian sehingga husnul khatimah. Orang beramal baik, mahabbatullah itu sumbernya amal baik, penggeraknya amal baik, itu dijamin husnul khatimah. Rahim ini, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Akan kita lanjut setelah zuhur. Semoga Allah paling barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.